أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, kali ini kami akan membahas mengenai doa saat dihantui perasaan sial dan juga perasaan gagal. Ya pendengar yang budiman, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa sebagaimana doa yang beliau ajarkan sebagai berikut. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal darimu atau yang telah engkau tetapkan, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dalam tulisan lain, bahwasanya anjuran menikah pada bulan Syawal dibicarakan tentang keyakinan orang Arab jahiliyah dahulu bahwa menikah pada bulan Syawal akan mendatangkan kesialan sehingga mereka melarang dan menjauhinya. Keyakinan ini batil. Didasarkan pada anggapan wanita akan menolak suaminya seperti penolakan unta wanita yang mengangkat ekornya setelah dibuahi atau bunting. Mereka berkata, wanita yang hendak dikawini itu akan menolak lelaki yang ingin mengawininya seperti unta betina yang menolak unta jantan jika sudah dibuahi atau bunting dan mengangkat ekornya. Anggapan sial menikah pada bulan Syawal merupakan perkara batil yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh syariat maupun akal sehat. Karena secara umum merasa sial termasuk tiaroh yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi la adwa wala tiaroh, yang artinya tidak ada penyakit menular dan tidak ada ramalan nasib sial. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain sangat tegas menjelaskan larangan tiaroh atau ramalan merasa sial. Dan hal ini termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaroh syirkun, at-tiyaroh syirkun." Yang artinya, ramalan nasib adalah syirik, ramalan nasib adalah syirik. Sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Dan juga Al-Hakim mengatakan hadis yang sahih sanadnya. Nah, pendengar yang budiman, karena keyakinan batil ini sudah sangat mendarah daging dalam benak kita, padahal ini adalah keyakinan batil dan termasuk kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendobrak dan membatalkannya dengan menikahi istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu taala anha pada bulan ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawal wa banabi fi syawalin fa ayyu nisa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahza indahu minni." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal. Maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Ya pendengar yang budiman, tujuan Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan hadis di atas, beliau dinikahi dan digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Sebagai bantahan tradisi jahiliyah dan keyakinan orang-orang awam pada saat itu yang tidak suka menikah atau menikahkan dan berkumpul pada bulan Syawal. Hal ini merupakan keyakinan batil yang tidak berdasar, bahkan termasuk warisan jahiliyah. di mana mereka meramal kesialan menikah pada bulan tersebut karena Syawal berasal dari kata al-ishalah war-raf'u yang artinya mengangkat, atau onta betina yang mengangkat ekornya karena tidak mau dikawini. Pendengar yang budiman, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha pada bulan Syawal menjadi bantahan akan keraguan sebagian orang yang membenci untuk menikah berkumpul dengan pasangannya di antara dua hari raya. Takut atau khawatir keduanya akan bercerai. Dan ini tidak ada kaitannya, wallahu a'lam. Ya pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan terkait dengan doa saat dihantui perasaan sial dan akan gagal atau tiaroh di rubrik bimbingan zikir kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.